MNRC on the mix. Nana, abang lagi di mana? Abang jujur saja, hatiku mulai panas. Nana, abang tidur di mana? Jangan kau sembunyi, emang tak ketahuan. Like you. MNRC DJ Team. Nah, aku jadi merana, stres karena